Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita kemarin malam kita membaca pelajaran yang ke-11 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, barakallahu fikum. Dan kita sudah mengambil poin kelima ya. Betul? Betul. Ya, malam ini insyaallah kita masuk ke poin ke-6. Poin ke-6. 5 sudah, sekarang poin ke-6. Oh, poin 11. Oh, 6. Kita 6 kurang 1 halaman mukanya. Poin 11. Barakallahu fikum. Ya, kita baca perintahnya. Ta'amalil amthilata thumma ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan harfal istiqbali. Perhatikanlah contoh-contoh, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai huruf istiqbal, huruf yang menunjukkan akan datang, memiliki arti akan, yaitu huruf sin dan saufa. Huruf istiqbal ini sin atau sofa gitu ya, yang mana kedua huruf ini masuk kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fi'il yang memiliki arti sekarang atau akan datang, itu fi'il mudhari. Nah, kemasukan sin. Nah, sin kita artikan akan, sofa diartikan kelak, atau keduanya boleh diartikan akan. Nah, dan biasanya sin lebih dekat waktunya daripada sofa. Sofa lebih akannya itu lebih lama. Nah, barakallahu fikum. Meskipun sebagian ulama yang lain menyebutkan sama artinya, enggak ada perbedaan dari sisi waktunya. Namun pendapat jumhur mengatakan sin lebih dekat waktunya daripada sofa. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca contohnya. Sayarji'ul mudiru ghadan. Kepala sekolah akan kembali besok. Kepala sekolah akan kembali besok. Sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in insyaallah. Sa'adhabu ila Makkata ba'da usbu'in insyaallah. Aku akan pergi ke Mekkah sepekan lagi insyaallah. Adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Sa'adhabu hadal masa'a ilal maktabati. Ulang, kurang kompak. Adhabu ilal mal'abi kulla masa'in. Aku pergi ke lapangan setiap sore. Saat habu hadal masa'a ilal maktabati. Aku akan pergi ke perpustakaan sore ini. Mata yarji'u abuka min Baghdada ya Aliyu. Kapan bapakmu kembali dari Baghdad wahai Ali? Kapan bapakmu kembali dari Baghdad wahai Ali? Sayarji'u ba'da usbu'in. Sayarji'u ba'da usbu'in. Beliau akan kembali sepekan lagi. Beliau akan kembali sepekan lagi. Ba'da usbu'in itu setelah sepekan. Nah, kita artikan sepekan lagi gitu ya. Nah, sekarang masuk ke soal. Nah, soal nomor 1 sudah dibaca dan dijawab tadi. Berarti antum suruh bikin itu. Apa? Baca soalnya. Kemudian jawabannya. Nomor 2 berarti seperti itu ya. Nomor 2 coba kita lihat. Kapan kemana engkau pergi sore ini? Nah, jawabannya aku akan pergi ke titik-titik. Aku akan pergi sore ini ke titik-titik. Nomor 3. Kapan engkau menulis surat untuk ibumu wahai Yunus? Jawabannya aku akan menulis surat untuk ibuku. Sebutan waktunya, titik-titik. Nomor 4-nya, kapan engkau mencuci mobil wahai anak? Jawabannya, aku akan mencuci mobil. Sebutan waktunya, titik-titik. Nomor 5-nya, kapan engkau pergi ke tukang cukur wahai Hisam? Jawabannya, aku akan pergi ke tukang cukur. Sebutan waktunya, titik-titik. Nomor 6, di stasiun mana engkau turun wahai tuanku? Jawabannya, aku akan turun di stasiun titik-titik. Itu sekarang dibaca Arab kan. Mau bergantian apa kita baca bareng isinya? Mau nyoba bergantian? Bergantian coba, nanti kalau salah diluruskan. Aina tadhabu hadal masa'a? Kemana kamu pergi sore ini? Sa'adhabu hadal masa'a ilal masjidi. Sore ini aku pergi ke masjid. Akan. Oh, sore ini aku akan pergi ke masjid. Aksanta. Ya, nomor 3 sekarang. Mata taktubur risalata ila ummika ya Yunus? Kapan engkau menulis surat kepada ibumu wahai Yunus? Saktubur risalata ila ummi ba'da zuhri. Aksanta, artinya saya akan menulis surat kepada ibuku setelah zuhur. Nah. Ya, siapa lagi? Mata yagsilu sayarota ya waladu. Kapan engkau mencuci mobil wahai anakku? Wahai anak. Nah. Sataghsilu hadha masai. Masa'a. Saya akan mencuci mobil sore ini. Nam sa'agsilu berarti pakai pakai sa'agsilu pakai hamzah. Sa'agsilu, oh ya. Sa'agsilu sayyarata. Sa'agsilu sayyarata. Hadza masa'a. Nam hadzal masa'a. Hadzal masa'a. Mata tadhhabu ilal halaqi ya Hisyamu? Kapan engkau pergi ke tukang cukur, wahai Hisyam? Sa'adhhabu ilal halaqi ghadan. Saya akan pergi ke tukang cukur besok. Naam. Fi ayyi mahattatin tanzilu ya sayyidi? Di stasiun mana engkau akan turun, wahai tuanku? Ya, jawabannya. Sa'anzilu fi mahattatin. Fi mahattatil fil mahattatil qadimati, ya bisa gitu. Saya akan turun al qadimati. Naam. Turun di stasiun depan. Sa'anzilu fi mahattati qadimati atau fi mahattatin qadimatin. Ya, terus. Siapa lagi? Habis ya. Poin 12 sekarang ya. Iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh. Fumaktub masadirul af'alil atiyati ala ghirariha. Bacalah dua contoh lalu tulislah masar-masar fi'il berikut sesuai dengan posisinya. Nah, berkulafikum kita baca bareng. Dakhala yadkhulu dukhulun. Dakhala yadkhulu dukhulun. Kharaja yakhruju khurujun. Kharaja yakhruju khurujun. Nah, dakhala artinya dia telah masuk. Yadkhulu dia sedang atau akan masuk. Dukhulun artinya masuk atau perkara yang berkaitan dengan masuk. Masdar ya. Kharaja dia telah keluar. Yakhruju dia sedang atau akan keluar. Khurujun keluar atau perihal keluar. Nah. Ya, silakan. Siapa baca? Dua fi'il, dua fi'il. Jalasa yajlisu julusun. Nazala yang zilu nuzulun. Nam, apa artinya? Diartikan masdarnya aja. Nuzulun artinya? Julusun duduk, duduk nuzulun ya. Turun. Iya. Berikutnya. Rokiba yarkabu rukubun. Sajada yasjudu sujudun. Rokiba naik, sujudun sujud. Enam. Siapa lagi? Roka'a yarka'u ruku'un. So'ida yas'ada su'udun. So'ida yas'adu. So'ida yas'adu. So'ida yas'adu su'udun. Enam. Barakallahu fikum. Roka'a ruku' su'udun naik. Iya. Kalau antum perhatikan di situ ada bab fa'ala yaf'ulu. Bab fa'ala yaf'ulu seperti dakhala yadkhulu sama kharaja yakhruju. Juga ada bab fa'ala yaf'ilu. Seperti apa di situ? Jalasa yajlisu sama nazala yanzilu. Juga ada bab fa'ila yaf'alu. Seperti pada lafaz raqiba yarkabu. Nah, juga ada bab. Udah ya. Fa'ala yaf'alu. Kata tadi fa'ila yaf'alu. Ada juga bab fa'ala yaf'alu. Raka'a yarka'u. Nah. Ini namanya disebut fi'il thulatsi mujarrad. Fi'il yang tiga huruf yang tidak ada tambahannya. Mujarrad itu lepas. Maksudnya lepas dari tambahan. Nanti setelah wazan thulatsi mujarrad, ada wazan sulasi mazid, fi'il sulasi yang tiga huruf ditambah dengan huruf tambahan. Nanti tambahannya pertama satu huruf, yang kedua dua huruf, yang ketiga tiga huruf. Maksudnya tambahannya itu sampai tiga, bisa satu, bisa dua, bisa juga tiga huruf. Nanti artinya berubah ketika ada tambahan. Artinya seperti misalkan di sini dakhala yadkhulu, fi'il sulasinya dakhala yadkhulu artinya masuk. Nah, kalau kita beri tambahan satu huruf, jadi apa di sini? Jadi masuk ke timbangan misalkan sulasi tambahan satu huruf ya. Af'ala dimasukkan ke af'ala. Jadi adkhala, adkhala mudhari'nya yudkhilu artinya memasukkan. Kalau dakhala yadkhulu artinya masuk, kalau adkhala yudkhilu memasukkan. Jadi ada perubahan arti. Itu. Jadi antum kalau itu kan kalau kita bikin kalimat dakhala Muhammadun al-masjid, ya, Muhammad masuk masjid. Kalau adkhala, adkhala Muhammadun atifla ilal masjid. Muhammad memasukkan anak ke dalam masjid. Itu. Jadi artinya beda. Dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan. Sama juga akhraja. Akhraja, akhraja keluar, akhraja mengeluarkan. Nah, itu kalau ditambah ganti timbangan. Dakhala adkhala, tambah dua huruf menjadi tadakhala. Tafa'ala. Tambah tiga huruf bisa istadkhala. Ikut timbangan istafa'ala. Nah. Di ini ya pelajaran tasrif insyaallah akan jelas saitnya di sini yang antum lihat dari fi'il yang ada itu fi'il sulasi mujarad fi'il yang terdiri dari tiga huruf yang mana timbangannya ada enam fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ilu setelah itu fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu satu lagi fa'ula yaf'ulu nah, enam kan ya. Ada pertanyaan? Ini yang betul. Rukuun, sujudun, rukuun, sukutun, atau rukuan, sujudun, rukuun, sukutun. Ada pertanyaan mana yang betul dibaca rukuun, sujudun, atau rukuan, sujudan? Nah, itu sekedar harokat ya, artinya harokat itu hanya pengaruhnya di i'rab ketika masuk dalam susunan kalimat. Kenapa dia harokatnya doma, kenapa rofa harokatnya doma tandanya, kata mansub tandanya fathah, kata majrur tandanya kasro, itu sesuai dengan kedudukan kalimat. Kalau ini kalimatnya terlepas dari susunan kata sehingga nggak ada kedudukan, yang kita baca ini nggak ada kedudukannya, terlepas dari susunan kata, karena kalau ada susunan kata baru di situ nahu masuk ilmu nahu di situ, karena ilmu nahu itu membahasnya pada susunan kata. Kalau ini masih kepada sorobnya, membahas dakhala yadkhulu dukhulun sorob. Nah, sehingga enggak mengpengaruh. Dukhulan enggak pengaruh, dukhulun juga enggak pengaruh karena enggak ada kedudukan. Kedudukan ini masih membahas tentang termasuk pembahasan sorob seperti ini, karena yang dibahas katanya. Kalau mentasrif, kenapa kita sering memakainya mansub ya, kata bayak tubu katban katibun maktubun gitu kan, dakhalat khulu dukhulan. Nah, kenapa dibaca mansub itu hanya sebatas kebiasaan. Kalau masjar itu kalau dalam kalimat sering sebagai maful mutlak, mutlak yang artinya untuk menguatkan fi'il, menguat fi'il jadi maful mutlak. Darabtu darban, aku betul-betul memukul. Nah, barakallahu'alaikum. Jadi enggak masalah dengan dibaca doma atau fathah. Ada lagi pertanyaan? Nah, kita masuk ke poin berikutnya. Iqra'il jumalal atiyata wa'ayyinil masadiri wa'ayyinil masadira alwaridata fiha. Bacalah contoh-contoh berikut dan tentukan masdar-masdar yang datang padanya. Ya, kita baca kemudian nanti melihat mana masdarnya. Barakallahu fikum. Yang di atas antum dikasih tahu masdar timbangannya fu'ulun. Gitu ya. Nanti di sana ada timbangan-timbangan yang lainnya. Sementara fu'ulun dulu timbangannya. Ya, nomor 1. Li hadhil hafilati babani. Hadza dukhulun wa dzalika li khurujun. Ada lam, lam itu membuat majrur, membuat kasrah. Nam hadza lidukhuli wa dzaka lil khuruji. Hadza lidukhuli wa dzaka li khuruji. Ahsantum. Artinya bis ini memiliki bis ini mempunyai dua pintu. Iya. Pintu ini untuk masuk dan yang itu untuk keluar. Nah, ahsantum. Li hadhil hafilati babani. Bis ini memiliki dua pintu, hada lidkhuli wa dzaka lil khuruji. Ini yaitu pintu yang ini untuk masuk dan pintu yang itu, dzaka pintu yang itu untuk keluar. Nah, dzaka itu sama dengan dalika. Gitu ya. Dzaka sama dengan dalika. Yang asalnya itu cuma dza. Isim isyarat cuma dza. Kemudian dikasih kaf, diberikan kaf itu huruf saja. Huruf khitab, huruf untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Enggak ada kedudukannya dalam i'rab, ada kedudukannya. Bu, meskipun dia mengalami perubahan seperti perubahan domir. Iya kan? Domir mutasil yang pernah antum baca kemarin di tasrif. Kita buka, kita bukuma, kita bukum. Domir kan itu? Kalau di sini, daka itu bentuknya domir, namun dia huruf. Mengikuti perubahan. Apa? Perubahan yang orang yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara satu orang, daka. Kalau yang diajak bicara dua orang, dakuma, itu untuk mudzakkar. Kalau yang diajak bicara banyak orang, dakum, untuk mudzakkar. Kalau mu'anas yang diajak bicara seorang diri, daki. Berdua, dakuma. Banyak, dakunna. Nah itu. Karena ngajak bicara antum, mau menunjuk, apa misalkan, yang mudzakkar misalkan. Nah, itu ya, kursi ya. Dakum kursi. Anak bilang, dakum kursi. Bukan daka, bukan. Anak-anak ngajak bicara antum. Dakum kursi. Ya. Kemampuan tulis. Tilka kalau jauh kan. Tilka itu kalau satu orang. Kalau banyak. Tilkum saburotun. Tilkum. Artinya apa? Tilkuma. Tilkuma. Kalau yang diajak bicara perempuan. Tilki. Tilki saburotun. Kalau daki yang mudzakkar yang ditunjuk. Kalau kursi mudzakkar kan, tapi daki kursiun. Kalau daka yang diajak bicara laki-laki. Hmm. Itu. Jadi yang setelah isim isyarah ada ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna. Itu apa? Huruf lawahik yang mengikuti perubahan seperti perubahan isim domir yang domir mutasil. Tapi dia bukan domir. Huruf. Karena kalau domir kan isim memiliki kedudukan dalam i'rab. Kalau ini enggak memiliki kedudukan sehingga dikatakan huruf. Nah, yang memiliki kedudukan isim isyarahnya yang dha itu. Berarti yang ka-nya itu kembali yang diajak bicara ya? Iya, ka-nya itu untuk yang diajak bicara. Namanya harful khitab, huruf yang menunjukkan kepada yang diajak bicara. Kalau dha-nya atau dhi itu untuk yang ditunjuk. Yang ditunjuk. Siapa apa yang ditunjuk? Dha. Kalau yang ditunjuk jamak, para laki-laki, makanya ula. Ula yang antum yang berbicara ya di sana ada kumpulan laki-laki. Ulaikum. Itu ulaikum. Yang bisa bicara satu orang, ulaika. Kalau di Al-Qur'an ulaika kan nah, Allah SWT ngajak bicara Nabi Muhammad. Ulaika humul fasiqun misalnya. Tapi ketika dia bicara banyak orang, ulaikum. Kalau mudzakkar, kalau muannas ula ikunna. Nah itu. Maknanya itu aja cukup. Pasti perubahan yang banyak maknanya cuma itu. Itu ini karena isim isyarah sih untuk itu ini. Ya. Iya. Kalau itu sih secara arti kenyataan aja, yang ditunjuk satu orang, dua orang, yang diajak bicara satu orang, dua orang. Nah, begitu juga ketika untuk mu'an, untuk kata tunjuknya untuk dua, untuk tiga, kan untuk musanna atau untuk jamak, seperti dhani, tani, kan itu dhaini. Artinya tetap itu, atau kalau menyesuaikan mereka, kalau banyak mereka. Artikan itu. Nah. Ya, kita lanjutkan. Ya, yang baca sekarang siapa, Kanten? Kalau dalam istilah bahasa Arabnya, yang tadi ada yang namanya al-musyar, ada yang namanya al-musyaru ilaihi. Al-musyar sama al-musyaru ilaihi, ya. Ya. Dibaca nomor 2. Mata rajulu ba'da ruju'ihi minal haji. Seorang lelaki meninggal setelah kembali dari haji. Nah, mana masdarnya? Disuruh menentukan masdar tadi, lupa. Mana masdarnya? Ruju'ihi. Nah, ruju' itu masdar. Yang nomor 1 tadi dukhul sama khuruj. Nama aksan tuh. Nomor 3. Yadkhulu thullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi bi khamsi daqa'iqa. Ya, ya Pak. Terus ada lagi tambahan? Wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Nah, artinya para siswa masuk kelas sebelum masuknya Pak Guru. 5 menit sebelum masuknya Pak Guru. Dan mereka keluar setelah keluarnya Pak Guru. Nah, aksanta. Yadkhulu thullabul fasla qabla dukhulil mudarrisi. Para siswa masuk kelas sebelum masuknya guru. Bi khamsi daqa'iqa. 5 menit sebelum masuknya guru. Wa yakhrujuna ba'da khurujihi. Dan mereka keluar, yaitu para siswa, setelah keluarnya guru. Nomor 4. Itu masdarnya. Iya, masdarnya apa? Dukhulun sama ya. Khurujun. Iya, dukhulun khurujun. Nomor 4. Qala lana tabibu. Lana tabibu. Al-julusu huna ma'al maridu. Ma'a itu, no'a itu mudob. Dorob mudob. Mudob. Maridi. Aksanta, maridi. Mamnu'un. Iya. Artinya berkata dokter kepada dokter, berkata dokter kepada siapa? Lana itu kepada dia, mereka berdua. Apa lana? Nahnu berarti apa barisannya? Kita. Kan lana itu kita. Nah, kepada kami. Oh, kepada kami boleh, kita kami sama. Berkata dokter kepada kami. Nah, duduklah. Al-julusu duduk di sini. Oh. Al-julusu kan duduk artinya, Mas. Iya, duduk di sini. Duduk di sini artinya. Huna al-julusu. Oh iya, huna. Duduk di sini bersama pasien. Adalah? Hah? Iya, adalah sebagai khabar adalah mamnuun. Apa mamnu? Di dilarang. Dilarang. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Julusu. Ya, al-julusu ya. Qala lana tabibu, berkata dokter kepada kami, al-julusu huna ma'al maridi mamnu'un. Duduk di sini dengan orang sakit adalah dilarang. Mamnu'. Kalau ada tulisan mamnu'ut tadkhin, apa artinya? Dilarang merokok. Ya, mamnu'ut tadkhin. Dilarang merokok. Ya, nomor 5. As-su'udu 'alal jabali sha'bun wa nuzulu minhu sahlun. artinya? Naik gunung itu sulit dan turun darinya mudah. Naam, ahsantum. Nomor 6. Uhibbu rukubal khayli. Saya mencintai, saya suka naik khayl. Kuda, khayl itu kuda. Saya suka naik kuda. Naam, ahsantum. Nomor 7. Qala Hamidun libanihi Yasirin, sa'adhabu ila suqi ba'da ruju'ika minal madrasati. Berkata Hamid kepada anaknya, yaitu Yasir, aku akan pergi ke pasar setelah kembalimu dari sekolah. Naam, maksudnya ruju'un, ruju'ika. Naam, maksudnya rujuk. Barakallahu fikum. Semua masdar masih mengikuti timbangan fa'ulun. Naam. Nomor 14. Poin 14. Ta'ammalil amthilata thumma ajib 'anil as'ilati musta'milan amma. Bacalah contoh lalu jawablah peran pertanyaan dengan memakai amma. Nah, amma itu disebut harfun yadulu ala tafsil, huruf yang menunjukkan perincian. Ya, harfun yadulu ala tafsil baina syai'aini au aktsar. Huruf yang menunjukkan perincian antara dua perkara atau lebih. Sehingga diartikan adapun. Adapun ini maka ini, adapun itu maka itu, dirinci. Nah, huruf untuk merinci. Ya, kita baca. Aina taskununa? Di mana kalian tinggal? Ikhwati yaskununa fi mahajil jami'ati. Saudara-saudaraku tinggal di asrama universitas. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Adapun saya, maka saya tinggal bersama kerabatku. Ata'riful inglisiyata wal faransiyata jayidan ya Hamidu. Apakah engkau mengerti bahasa Inggris dan bahasa Perancis dengan baik, wahai Hamid? Amma inglisiyatu fa'rifuha jayidan. Adapun bahasa Inggris maka aku mengerti dengan baik. Adapun bahasa Inggris maka aku mengerti dengan baik. Wa amal faransiatu fadarastuha qabla sanawatin walakinni nasituha al-ana. Adapun bahasa Perancis maka aku telah mempelajarinya beberapa tahun lalu namun aku sekarang lupa. Adapun bahasa Perancis maka aku telah mempelajarinya beberapa tahun yang lalu tapi aku sekarang lupa. Nah, barakallahu fikum. Amma ya, jadi huruf mentafsil. Tafsil ini merinci ini lalu merinci lainnya. Bikam hadal kitabu wa hadhil majalatu. Dengan berapa, maksudnya dibelinya ya? Dengan berapa kitab ini dan majalah ini? Amal kitabu fahuwa bi asharati riyalin. Nah, riyalatin ahsanta. Adapun kitab maka dengan harga 10 real. Wa amal majalatu fahiya bi thalathati riyalatin. Adapun majalah, maka dibeli dengan harga 3 rial. Nah, itu contohnya ya. Sekarang perintah, apa perintahnya tadi? Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memakai amma, seperti pada contoh di atas. Nomor 1, Ainal mustasfa wa aina maktabul baridi? Di manakah rumah sakit dan di manakah kantor pos? Antum jawab, adapun rumah sakit maka berada di depan masjid. Adapun kantor pos maka dia itu dekat dengan pasar. Nomor 2, Fi ayyi kuliyatin yadrusu Hamidun wa Uthmanu? Di fakultas mana Hamid dan Uthman belajar? Jawabannya, adapun Hamid maka dia belajar di fakultas perdagangan. Adapun Uthman maka dia belajar di fakultas kedokteran. Aina dhahaba abuka wa akhuka? Kemana bapakmu pergi dan saudaramu? Kemana bapakmu dan saudaramu pergi? Jawabannya, adapun bapakku maka dia pergi ke mustausab, ke klinik. Ya, adapun saudaraku maka dia pergi ke apotek. Nah itu ya. Mau mencoba menjawab apa dibaca bareng? Susah ini. Ya, dicoba nanti diluruskan. Baca dulu soalnya nomor 1. Ainal mustasfa wa aina maktabul baridi? Ammal mustasfa fa huwa amama dzakal masjidi. Wa ammal maktabul baridi qaribun min minasuki. Artinya, di mana rumah sakit dan di mana kantor pos? Adapun rumah sakit dia di depan masjid itu. Dan adapun kantor pos dia dekat dari pasar. Nah, diluruskan sedikit ya. Benar tapi kurang sedikit aja. Amal mustasfa adapun rumah sakit, ya kan? Boleh langsung fa amamu dzakal masjid. Maka ia di depan masjid itu. Atau kalau mau dikasih huwa fa huwa amama dzakal masjid. Amal maktabul baridi fa huwa qaribun minasuki. Nah. Dikasih fa anu jawabannya. Terus nomor 2. Siapa? Fi ayyi kuliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Di mana? Di fakultas mana? Di fakultas mana Hamid dan Utsman belajar? Amma Hamidun yad. Kasih fa dulu. Jawabannya kasih fa, maksudnya apa ini ya? Yang mau dirinci itu kasih Pak. Adapun Hamid maka Amma Hamidun fayadrusu, itu. Yadrusu fi kuliah. Kasih Pak. Fayadrusu. Fayadrusu fi kuliyati tijaroti. Iya. Wa Amma Utsmanu yadrusu fi kuliyati tibbi. Adapun Hamid maka dia belajar di Universitas Perdagangan, dan adapun Utsman belajar di Universitas Dokter, kedokteran. Iya, nah. Siapa lagi? Aina dhahaba abuka wa akhuk? Ama abi wa huwa yadhhabu ila al-mustawsafi. Wa amma akhi wa dhahaba ila al-saidaliyati. Kemana perginya bapakmu dan saudaramu? Adapun bapakku pergi ke apotek. Sedangkan saudaraku dia pergi ke apotek. Keliru ya. Mustashof klinik, saudariati apotek. Nah, jawabannya amma abi fa dhahaba ilal mustashof. Adapun bapakku maka dia telah pergi ke klinik. Wa amma akhi fa dhahaba ila saydaliyati. Adapun saudaraku maka dia telah pergi ke apotek. Nah, ada pertanyaan? Iya, karena setelah amma dikasih jawaban. Amma itu menyerupai dengan syarat. Nah, menyerupai syarat. Setelah dikasih fa untuk waqi'atun bi jawab syarat. Jawab dari syarat. Sehingga diartikan maka. Nah, poin kelima. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Nah. Di situ ja'a akhi min Makkah. Datang saudaraku dari Mekah. Ja'a akhun li min Makkah. Datang kalau diartikan perlafat, datang saudara yang aku miliki dari Mekah. Kalau perlafat artinya itu. Ja'a akhi min Makkah, datang saudaraku dari Mekah. Kalau lafaz yang sampingnya, kalimat sampingnya, datang saudara yang aku miliki dari Mekah. Namun semuanya boleh diartikan sama. Dibakukan artinya datang saudaraku dari Mekah. Gitu ya. Ja'a akhi min Makkah, datang saudaraku dari Mekah. Ja'a akhun li min Makkah, datang saudaraku dari Mekah. Diartikan sama boleh. Bedanya apa? Antara kalimat yang sebelah kanan dan sebelah kiri, kalau sebelah kanan akhi di situ ma'rifat. Karena mudhof ya-nya mudhof ilai. Ya, mudhofnya kepada ma'rifat ya. Yang dhamir itu ma'rifat. Nah, sehingga dia menjadi ma'rifat karena mudhof kepada ma'rifat akhunnya itu. Kalau yang sampingnya akhun li itu masih nakiro, artinya masih umum. Nah, ja'a akhun li min makata. Biasanya kalau seorang itu mengucap akhun li itu untuk maksudnya tankir, maksudnya adalah menjadikan umum, tidak jelas. Berbeda kalau akhi itu dia ma'rifat untuk menunjukkan orang tertentu yang sudah jelas. Artinya gini, ketika seorang itu mengucap ja'a akhi min Makkah, datang saudaraku dari Mekah, itu ada kejelasan saudara siapa yang dimaksud. Jelas. Bisa jadi oh yang diajak bicara juga mengerti, tahu, kenal sebelumnya saudara tersebut, sehingga dikatakan ja'a akhi min Makkah, datang saudaraku dari Mekah. Tapi ketika ingin menyebutkan kenakiran, ingin menyebutkan umum ya, maka dikatakan ja'a akhun li min Makkah. Karena ini nakiro umum, belum enggak jelas. Bisa jadi dia tidak ingin menjelaskan siapa yang mau datang tersebut, atau orang yang diajak bicara enggak tahu saudara itu siapa. Yang tahu hanya sebatas dia punya saudara mau datang. Nah, insyaallah lebih jelasnya pembahasan tentang makrifat nakiro pada pelajaran yang malam Senin itu ya, insyaallah. Nanti ada setelah kita selesai dari kemarin kita bahas isim apa? Pembagian isim berdasarkan ma'rifat dan nakiro kan. Setelah itu ada pembahasan. Ya itu. Nanti di yang paling terakhir isim ma'rifatnya isim dengan mudhof kepada ma'rifat. Ma'rifat yang berikutnya maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Artinya akhi menunjukkan ma'rifat, kalau akhun li menunjukkan nakiro. Itu ringkasnya. Ma'rifat itu sudah jelas, kalau nakiro belum jelas, tidak ditakyin. Ya, kita baca nomor 2. Zahabat apa ini? Zahabtu ya. Pembicara. Zahabtu li siyarati sadiqi. Aku pergi untuk mengunjungi temanku. Aku pergi untuk mengunjungi temanku. Dhahabtu li ziyarati shodiqin li. Dhahabtu li ziyarati shodiqin li. Aku pergi untuk mengunjungi temanku. Nah, kalau kita lihat dalam kurung, li ziyarati ahadi astiqai, untuk mengunjungi salah satu dari temanku. Salah satu dari temanku. Kalau yang di atas, ja'a akhun li min makata ja'a ahadu ikhwati, datang salah satu dari saudaraku. Nah, nomor tiga, askunu ma'a qaribi. Askunu ma'a qaribi. Aku tinggal bersama dengan kerabatku. Aku tinggal bersama dengan kerabatku. Askunu ma'a qaribin li. Askunu ma'a qaribin li. Nah, aku tinggal bersama dengan salah seorang kerabatku. Aku tinggal bersama dengan salah seorang kerabatku. Itu yang arti dalam kurung ya. Ma'a ahadi akribai, bersama salah seorang dari kerabatku. Nah, berarti menunjukkan nakiro salah seorang dari kerabatku, kerabatnya banyak, ditunjuk salah, disebutkan salah seorang darinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tinggal baca kosakata kemudian selesai insyaallah. Al kalimatul jadidatu. Al kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Darasa yadrusu. Darasa yadrusu. Apa artinya? Belajar. Naam. Apa masdarnya? Darsun atau darsan. Naam. Nanti di sana ada kaidah. Kalau fi'ilnya muta'adi, butuh kepada objek, kiasnya secara asal masdarnya adalah fa'lun atau fa'lan. Seperti doroba yadribu, dorban. Nah, itu masdarnya. Kemudian ketika fi'ilnya itu lazim, ya maka dilihat. Kalau memiliki arti ini, wah, timbangannya ini timbangannya ini, itu ada perincian. Nanti insya Allah ada di pelajaran yang malam Senin juga. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Artinya? Tinggal ya. Sakara yaskuru. Sakara yaskuru. Artinya? Naam, nazala yanzilu. Nazala yanzilu. Artinya? Naam, turun atau singgah. Bahasa yabhatsu. Bahasa yabhatsu. Artinya? Sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu. Artinya? Mendaki. Nah, mendaki atau naik. Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Artinya? Nah, mengenal, mengetahui. Mata yamutu. Mata yamutu. Artinya? Nah, meninggal. Mata itu asalnya mawata. Dari wazan fa'ala asalnya mawata, kemudian terjadi iklal di sana, berubah menjadi mata. Kenapa diiklal? Karena ada huruf ilat, huruf penyakit yang berupa wawu. Huruf ini sebelumnya ada fathah, huruf-huruf ilat yang berharokat sebelumnya fathah, sehingga berubah menjadi alif. Mata mawata menjadi mata. Yamutu asalnya yam wutu, yam wutu. Ikut wazan apa? Yaf'ulu, seperti yaktubu. Gitu ya. Asalnya berarti yam wutu. Kemudian di situ ada huruf ilat berupa wawu yang berharokat sebelumnya sukun. Sebelumnya sukun maka apa? Maka harokatnya dipindah ke sebelumnya. Yang tadinya yam wutu, domanya dipindah ke mim menjadi yamutu. Doma di wawu dipindah ke mim, maka wawu tanpa harokat setelah itu menjadi yamutu. Nah berikutnya, nasitu. Nasitu. Apa artinya? Lupa. Aku telah lupa. Nah, qaribun akribau. Qaribun akribau. Artinya? Dapat. Nah. Unwanun anawinu. Unwanun anawinu. Artinya? Alamat. Bitaqatun bitaqatun. Bitaqatun bitaqatun. Artinya? Kartu nama, KTP, dan yang semisalnya. Mahatatun mahatatun. Mahatatun mahatatun. Apa artinya? Stasiun. Thawbun thiyabun. Thawbun thiyabun. Artinya? Pakaian. Nah, pakaian yang berjahit thawbun. Risalatun rosailu. Risalatun rosailu. Artinya? Surat. Nah, apaan tadi, thawbun pakaian yang enggak berjahit, kain, tadi kan kain ya. Kalau yang berjahit, komis. Halakun, halakuna, halakuna. Halakuna. Apa artinya? Tukang cukur. Mustausafun. Mustausafun. Artinya? Soidaliyatun. Soidaliyatun. Artinya? Apotek. Nah, apotek. Aruzun. Aruzun. Apa artinya? Nasi. Iya, nasi atau beras. Qadimun. Qadimun. Yang akan datang. Khailun khuyulun. Khailun khuyulun. Artinya? Kuda. Nah, kuda. Barakallahu fikum. Insyaallah bagi yang mengikuti apa itu pelajaran pada duhur besok, Sorab Alfi Ibnu Malik besok ada insyaallah. Untuk Sabtu Ahad pada sholat duhur ya, karena pekan kemarin sempat libur ada walimahan, jadi diliburkan. Tapi insya Allah besok ada. Nah, yaitu apa? Sorab Alfi Ibnu Malik mulai bab taknits dan masih dalam bab itu pelajaran besok insya Allah. Kemudian untuk malam Ahad seperti biasa besok malam ya, belajar praktek ikrob insya Allah. Malam Seninnya ke kitab pengantar Nahu. Nah, dan kitab ini kan hampir selesai ya. Nanti bukan ujian bisa ditunda bisa ada, tergantung kesiapan antum. Maksudnya harus mendownload file yang untuk lanjutan. Di print yang tinggal di sini sih tinggal ada perwakilan ngeprint dibagikan. Tapi yang tinggal jauh dari pondok cukup mendownload filenya di print sendiri untuk mengikuti kelanjutan pelajaran tersebut. Dan perlu diketahui terjadi banyak editan baik dari sisi apa namanya memperbaiki yang lama ataupun yang baru. Nah, jadi ada banyak tambahan. Kalau dulu ringkas, sekarang pertengahannya lebih panjang dalam pembahasan. Harapannya nanti bisa menjadi referensi atau jadi bahan murojaah ketika antum mempelajari kitab yang bersangkutan atau kitab lain dan seterusnya, dan bisa di situ melihat. Misalkan pengen tahu rincian tentang masdar bisa lihat di situ, atau rincian tentang isim mustaq bisa lihat di situ, atau rincian tentang cara mentaskir isim atau nasab dan seterusnya nanti bisa. Karena kalau melihat kitab yang berbahasa Arab kan sulit ya untuk pemula. Di situ sudah diterjemahkan dan berusaha untuk dimudahkan dalam penerjemahan, dibikin pengkelompokan dalam pembagian dan lain sebagainya. Insya Allah di anu nanti bisa di print hanya beberapa lembar dulu, nanti nggak langsung banyak, khawatir nanti bisa tercetak dalam bentuk kitab akhirnya nanti nggak kepake gitu, sehingga di print sebutuhnya untuk pelajaran. Nanti kalau sudah ada kemudahan untuk bisa mencetak, yang dibagi yang dalam bentuk yang sudah dicetak dibukukan insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Iya, silakan bertanya. Yang buru-buru mau pulang silakan pulang. Nah, ada pertanyaan? Yang buru-buru boleh pulang duluan ya. Innal lughatal arabiyata sahlatun. Sesungguhnya bahasa Arab adalah mudah. Sebelum kemasukan inna, kalimat itu bentuknya al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Nah itu kalimatnya, kalimat ini kalimat biasa tanpa ada penegasan. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ketika kita ingin menegaskan ucapan ini, kita kasih penegas. Di antara penegas inna, inna itu penegas. Inna lugatal arabiyata sahlatun. Jadi pertama mengandung arti penegas. Yang kedua, inna ini ketika masuk dalam kalimat tadi yang masuknya ke jumlah ismiyah ya. Kalau kalimatan ada kalimat ismiyah ada fi'liyah. Inna ini masuk pada jumlah ismiyah. Yang tadinya mutada berubah menjadi isimnya inna. Yang tadinya khobar untuk mutada berubah menjadi khobarnya inna. Sehingga yang tadinya al-lughatul arabiyatu menjadi al-lughatul arabiyata karena jadi isimnya inna. Kalau dari mana kita tahu isimnya inna mansub? Ya, kita baca kepada tabil. Kalau untuk mudahnya lihat tabil mansubat apa saja. Nanti antum mendapati yang masuk dalam mansubat isimnya inna. Itu untuk mudahnya gitu. Terus kenapa sahlatun khobar marfu khobarnya? Kembali ke tabel lagi, antum baca tabelnya. Kalau khobarnya inna berarti marfu. Sehingga nanti marfu ini harus dihafal. Yang marfu satu mubtada, kedua khobar, ketiga khobarnya inna. Atau yang ketiga dulu isimnya kana. Yang keempat khobarnya inna. Nah, ketika kita dapati khobarnya inna, ya dia bilang marfuun. Gitu kan? Nah itu yang kelima fa'il pelaku, yang ketujuh naiful fa'il, baru setelah itu tawabi yang empat atau badal taukid sama atau badal taukid sama apa satu lagi al atfu wal badalu wa taukidu wa na'tu na'at empat itu ya udah jelas ya itu maksud pertanyaan ya ada lagi. Ya kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.